Puesto el oro. Awakku rute mikir poco loro poco sing enak jalok di saya sing tua ceroka ditinggal iya gak nak tinggal kabeh iki pokoknya apa jalo sirahmu meterai so turu andum tresno de uko andum waktu mikir putuwe mikir belanjane njur saiki bingung atine Tino kanggo wong liya.